إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku kaum muslimin, ikhwani fi din, ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa berkomunikasi kembali dengan izin Allah, sebuah karunia, fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyalah dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala kita mencintai sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendapatkan hidayah di dalam Islam, ketika kita mendapatkan hidayah untuk menjadi seorang muslim, itu adalah sebuah anugerah yang tidak tergantikan. Dan ketika kita mendapatkan hidayah di dalam Islam, di atas sunnah, maka itu adalah sebuah karunia yang tidak kalah besar. Karena tidak setiap orang mendapatkan hidayah seperti itu. Tidak setiap orang, tidak setiap muslim mendapatkan anugerah cinta kepada tauhid sebagaimana kecintaan kepada manhajus salaf. Nah, maka ini adalah sebuah anugerah. Tidak setiap muslim mendapatkan anugerah cinta kepada ilmu, ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap agar Allah mengekalkan nikmat ini kepada kita hingga kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada siang ini, insyaAllah kita masuk pada bab yang baru dalam kitab Riyadhus Salihin, bab yang kedua, babut taubah, bab tentang taubat. Taubat itu adalah kembali. Secara bahasa maknanya kembali. Artinya kembali dari sebelumnya bermaksiat kepada Allah menuju taat kepada Allah. Kembali dari sebelumnya berbuat kesyirikan menjadi mentauhidkan Allah. Kembali dari sebelumnya bergelimang dengan kebid'ahan, menjadi sibuk dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di file PDF antum bisa lihat di halaman 85, bab taubah, bab tentang taubat. Kita akan baca terlebih dahulu ucapan dari al-imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala tentang apa saja syarat taubat seseorang diterima, dan juga akan disebutkan dalil Al-Quran, dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan kewajiban bertaubat bagi setiap orang yang beriman. Barulah insyaAllah pada pertemuan berikutnya kita baru masuk pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang taubat. Pada siang ini insyaallah kita akan membaca secara lengkap penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian saya akan kutipkan penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Penjelasan beliau sangat panjang. Mungkin kita akan ringkas dan ambil beberapa poin penting dari penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita baca penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di halaman 85. Qala al-ulama, para ulama berkata, at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Taubat itu wajib dari seluruh dosa. Taubat itu wajib dari seluruh dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha thalathatu syurut. Jika kemaksiatan itu dilakukan antara seorang hamba dengan Allah, tidak terkait dengan hak manusia yang lain, maka taubat itu ada tiga syarat. Jadi, menurut Al-Imam An-Nawawi, jika dosa seseorang hanyalah dosa dengan Allah, tidak berkaitan dengan manusia yang lain, syarat taubat ada tiga. Ahaduha an yuqli'a 'anil ma'siyah. Syarat yang pertama, meninggalkan kemaksiatan itu. Ini syarat yang pertama. Nanti akan ada penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Apa maksud meninggalkan kemaksiatan? Kemaksiatan itu ada dua. Melakukan yang dilarang atau meninggalkan yang diwajibkan. Nah, kemaksiatan itu ada dua. Bisa berupa meninggalkan hal yang wajib, seperti dia tidak pernah sholat, itu maksiat. Tidak pernah sholat lima waktu, tidak pernah sholat Jumat bagi laki-laki, padahal dia mampu. Itu kemaksiatan. Maka kalau dia bertaubat, dia harus tinggalkan kemaksiatan itu. Jika itu kewajiban, maka dia harus mengerjakan kewajiban itu. Dulunya dia tidak pernah sholat, maka dengan dalam bentuk taubat, dia harus sholat. Dia wajib untuk berbakti kepada ibunya, kepada orang tuanya. Tapi dia tidak pernah perhatian dengan ibunya. Tidak pernah menjenguk ibunya, tidak pernah mengucapkan salam, tidak pernah datang kepadanya. Itu sebuah dosa. Maka dalam bentuk taubat, dia adalah dengan menghubungi ibunya, berbuat baik kepadanya, bermanis kata, menyampaikan ucapan-ucapan yang baik. Jika ada kemampuan, dia bantu dengan dana. Nah, ini adalah perbuatan meninggalkan kemaksiatan. Jika kemaksiatan itu adalah melakukan hal-hal yang diharamkan, seperti minum khamr misalkan, atau merokok misalkan, maka bentuk taubatnya, syarat yang pertama, dia tinggalkan maksiat itu. Dia tidak lagi minum minuman keras, dia tidak lagi merokok. Nah, ini yang pertama, an yuqli'a 'anil maksiyah, dia tinggalkan kemaksiatan itu. Wasani, dan yang kedua syaratnya, an yandama 'ala fi'liha, dia menyesal telah mengerjakan perbuatan itu. Dia merasa bersalah. Harus ada penyesalan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang penyesalan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nadamu taubah." Penyesalan itu adalah taubat dalam hadis riwayat Ahmad. An-nadamu taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Nah, pengakuan bahwa dia telah berdosa, telah menzalimi dirinya sendiri. Nah, itu harus masuk di dalam bagian taubat kita. Nah, sebagaimana Nabi Adam alaihi salam dan ibunda manusia yaitu Hawa, mereka dalam taubatnya mengakui penyesalan itu, mengakui dosanya. Qala rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami. Nah, jadi ada pengakuan berdosa, menyesal. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampuni kami, tidak memberikan rahmat kepada kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Nah, dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-23. Ini ada syarat yang ke-2. Afwan, sebentar. Nah, afwan. Nah, lanjutkan lagi. Wasani, yang kedua, an yandama ala fi'liha. Yang kedua, menyesal atas perbuatan dosa itu. Wasalif, dan yang ketiga, an ya'zima an la ya'uda ilaiha abada. Dia bertekad kuat tidak mengulangi perbuatan dosa itu selama-lamanya. Bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi dosa itu selama-lamanya. Ini syarat yang ketiga. Jadi, kalau menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ada tiga syarat. Seorang dikatakan bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Antara dia dengan Allah saja. Maka ada tiga syarat. Yang pertama, dia tinggalkan kemaksiatan itu. Yang kedua, dia menyesal telah pernah berbuat dosa. Yang ketiga, dia bertekad kuat, berjanji dalam dirinya untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Di masa yang akan datang, dia berjanji, dia tidak akan mengulangi lagi. Nah, maka ini adalah syarat taubat yang sempurna, disebut taubatan nasuh, at-taubatan, at-taubah an-nasuh, taubat yang akan menghapus dosa. Nah, ini jika tidak terkait dengan manusia yang lain dosanya. Kita tidak berdosa dengan orang lain. فَإِنْ فَقَدَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ لَمْ تَصِحَّ تَوْبَتُهُ, kata beliau, jika salah satu dari ketiga syarat ini tidak ada, maka salah satu saja tidak ada dalam taubat tersebut, maka tidak sah taubatnya. Kalau dia tidak menyesal, meski dia meninggalkan maksiat, meski dia berjanji tidak akan mengulangi, tidak sah taubatnya. Kalau dia tinggalkan kemaksiatan itu, dia menyesal, tetapi dia tidak berjanji untuk tidak mengulangi lagi, bertekad, tidak bertekad kuat dalam hati untuk tidak mengulangi lagi, tidak sah. Jika dia menyesal, dia berjanji untuk tidak mengulangi lagi, tapi sekarang dia masih masuk dalam kemaksiatan itu, tidak dia tinggalkan, maka dia tidaklah disebut bertaubat. Nah, kemudian kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adami fa syurutuha arba'ah. Jika kemaksiatan itu terkait dengan orang lain, maka syaratnya menjadi empat. Ya. Kalau dosanya terkait dengan orang lain, maka syaratnya menjadi empat. Apa saja syaratnya? Hadhihi tsalatsah. Tiga syarat ini, ya, wa an yabra'a min haqqi sahibiha, dan dia melepaskan hak saudaranya. Artinya dia kembalikan hak saudaranya itu. Ya. Jadi kalau dosanya terkait dengan orang lain, maka ada empat syarat, yaitu tiga syarat yang tadi dan ditambah satu syarat lagi adalah dia kembalikan hak saudaranya. Kalau dia mencuri harta saudaranya, dia kembalikan harta tersebut kepada saudaranya. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilayh. Kalau itu berupa harta atau semisalnya, dia harus kembalikan kepada orang yang telah dia ambil barangnya. Wa in kanat hadda qadaf wa nahwihi makkanahu minhu aw talaba afwah. Kalau itu berupa dia pernah menuduh seseorang atau semisalnya, makkanahu minhu, maka dia serahkan dirinya. Saya minta maaf, saya sudah pernah menuduh Anda berbuat begini padahal Anda tidak melakukan. Maka silakan Anda berbuat sesuatu kepada saya sebagai balasan atas perbuatan saya itu. Itu maksudnya makkanahu minhu, dia serahkan dirinya. Terserah. Saya pokoknya menyesal, saya telah berbuat dosa kepada Anda, sekarang apa yang akan Anda lakukan pada saya terserah. Au talaba afwa, atau meminta maaf dari dia. Nah, ini kata Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, misalkan dia pernah memukul orang, ya, dia pernah memukul pada punggungnya, nah, maka salah satu bentuk taubat dia adalah dia datang ke orang itu, dia persilahkan orang itu, dia bolehkan orang itu untuk memukul punggung dia sama. Kalau dia pernah memukul kepalanya, maka dia juga begitu. Afwan, Anda pernah memukul antum pada kepala antum. Sekarang Anda serahkan. Nah, antum mau memukul kepala Anda sebagai balasan, tafadhol, silakan. Nah, atau minta maaf kepada dia. Afwan, maafkan saya. Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam syarahnya, jika dia seandainya tidak ridha, tidak mau memberikan maaf, kecuali Anda tidak mau berikan maaf kepada antum, kecuali antum bayar Anda misalkan 25 ribu dolar Singapura misalkan, baru Anda baru kasih maaf pada antum. Nah, karena kita punya salah kepada dia, ya kita harus membayar segitu. Nah, kalau memang itu dosa kita kepada Dia. Nah, ini menunjukkan beratnya dosa kepada manusia. Nah, berat tanggungannya. Daripada kita diminta pertanggungjawaban di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, maka kita berusaha untuk membersihkan kita dari dosa itu di dunia, walaupun resikonya berat. Nah, sehingga ini membuat kita harus berhati-hati, agar kita jangan sampai menzalimi orang lain saat kita masih di dunia. Nah, supaya kita tidak harus bertaubat dari kesalahan itu, salah satunya harus membayar ganti yang sangat besar. Wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Jika itu berupa ghibah, istahallahu minha. Maka dia harus meminta dihalalkan. Afwan, ana pernah menggibah antum. Ana meminta maaf. Tolong dihalalkan. Nah, ini menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Tetapi Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala memberikan rincian di sini. Beliau merajihkan pendapat ulama bahwa kalau kita ghibah kepada seseorang, itu ada dua keadaan. Kita membicarakan kejelekan seorang di belakang orang itu, ada dua keadaan cara untuk bertaubat. Keadaan pertama, orang itu tahu bahwasanya kita ghibah, telah menggibahi dia. Dia tahu, oh fulan telah pernah menggibahi saya di tempat ini, dulu di waktu ini. Orang itu tahu. Nah, kalau sudah demikian, maka kita harus minta maaf kepada dia, afwan. Benar, ana salah, telah menggibah antum di waktu ini. Nah, ana minta maaf. Nah, itu kalau orangnya tahu. Keadaan yang kedua, orangnya tidak tahu bahwa kita pernah menggibah dia. Nah, maka taubatnya adalah jangan beritahu dia. Jangan minta maaf, afwan, ana telah menggibahi antum, ana bilang begini, begini. Jangan. Tapi cukup dua hal, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, antum sebutkan kebaikan dia di majlis tempat antum menggibahi dia. Misalkan antum menggibahi fulan di tempat kerja antum, yang dengar adalah si A, si B, dan si C. Kita bilang fulan itu ternyata dia cacat, begini, tangannya begini. Jadi bahan tertawaan. A, B, dan C tertawa. Nah, maka untuk mengganti kesalahan itu, antum bicara lagi dengan A, B, dan C di majelis yang sama. Sebutkan kebaikan orang yang tadi antum ghibahi. Si fulan itu punya banyak kebaikan. Dia begini, begini, begini. Sebutkan kebaikan-kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, antum mohonkan ampunan kepada Allah untuk fulan yang tadi antum ghibahi. Nah, antum mintakan ampunan kepada Allah. Ya Allah, ampunilah fulan. Allahumma gfirli fulan. Misalkan fulan itu adalah Ahmad, kita sebut Allahumma gfirli Ahmad. Allahumma gfirli Ahmad. Allahumma gfirli Ahmad. Ya Allah, ampunilah Ahmad. Nah, ini seperti ucapan dari Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak adalah salah satu guru dari Al-Imam Al-Bukhari. Ibnul Mubarak menyatakan, taubat, ghibah kepada seseorang adalah dengan memintakan ampunan kepada Allah untuk orang itu. Taubat dari berghibah kepada seseorang adalah dengan memintakan ampunan kepada Allah untuk orang tersebut. Nah, jadi ada sedikit perbedaan pendapat ya dalam hal ghibah. Gitu. Bagaimana cara bertaubat dari ghibah itu? Pendapat yang rajih, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ada dua keadaan. Kalau dia tahu bahwa kita telah menghibah dia, maka kita minta maaf kepada dia, minta dihalalkan kepada dia. Tapi kalau orang itu tidak tahu kita telah berghibah kepadanya, maka kita cukup sebutkan kebaikan-kebaikan dia di majelis saat kita menghibah dia. Mungkin di lain waktu memang, sebulan yang akan datang misalkan, atau besoknya. Tapi majelisnya sama, orang-orang yang kita bicarakan sama, yang dengar. Nah, kita sebutkan kebaikan-kebaikan dia. Kalau dulu kita sebutkan keburukan-keburukan dia, sekarang kita ganti dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan dia. Yang kedua, kita mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengampuni orang yang tadi kita telah berghibah kepada dia. Nah, kemudian kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wajibu an yatuba min jami'i dzunub, wajib untuk bertaubat dari semua dosa. Wajib bagi kita untuk bertaubat dari seluruh dosa. Fa in taba min ba'dihha sahhat taubatuhu 'inda ahli al-haq min dhalika adh-dhanb wa baqiya 'alayhi al-baqi. Fa in taba min ba'dihha, jika seorang bertaubat dari sebagian dosa, sahhat taubatuhu, taubatnya sah, 'inda ahli al-haq, menurut pendapat ulama ahlul haq, min dhalika adh-dhanb, dari dosa itu. Taubatnya sah untuk dosa itu saja. Wa baqiya 'alaihil baqi, dan tersisa dosa yang lain. Nah, contohnya ya. Seorang itu harus bertaubat dari semua kesalahan, semua dosa. Ada fulan, dia memiliki banyak dosa. Dia suka minum minuman keras, misalkan. Dia juga suka mencuri misalkan, atau sama-sama dosa dengan Allah. Dia suka minum minuman keras, dan juga dia meninggalkan sholat. Nah, ada dua dosa dia. Nah, seharusnya dia bertaubat dari semua dosa. Harusnya dia tinggalkan minum minuman keras, dan juga dia harus sholat. Harusnya begitu, sebagai bentuk taubat dari semua dosa. Tapi masalahnya, dia hanya bertaubat dari sebagian dosa saja. Dosa yang lain masih dilakukan. Dia meninggalkan minum minuman keras, tapi dia tidak sholat. Atau sebaliknya, dia mau sholat, tapi minum minuman keras masih. Apakah taubatnya sah? Ya. Maka menurut pendapat yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan juga dikuatkan juga oleh Syekh Ibn Utsaimin dalam syarahnya, ini sah. Taubatnya ini sah. Cuma dia tidak mendapatkan keutamaan secara sempurna sebagai seorang yang bertaubat. Bahwa dia bertaubat dari meninggalkan sholat, maka diterima taubat dia meninggalkan, menjadi orang yang sholat, itu diterima. Sebelumnya dia tidak sholat, sekarang menjadi sholat, diterima dalam hal itu. Sedangkan dosa dia masih minum minuman keras, itu dosa yang lain. Nah, dosa yang lain masih berlaku dosa untuk dia. Sedangkan untuk dosa meninggalkan sholat sudah tidak lagi, karena dia sudah bertaubat. Begitu. Wa baqiya 'alaihil baqi, tersisa yang lain. Nah, kemudian Al-Imam An-Nawawi akan menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban bertaubat di dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, kemudian saya perlu memberikan sedikit penjelasan dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya. Jika Al-Imam An-Nawawi menyebutkan tiga syarat, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan tiga syarat taubat. Yang pertama meninggalkan maksiat, yang kedua menyesal, yang ketiga bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Ini tiga syarat yang disebutkan Al-Imam An-Nawawi. Jika dosanya hanya orang itu dengan Allah saja. Sedangkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan tambahan dua syarat. Tambahan dua syarat, taubat itu dinilai sah. Tambahan syarat yang pertama adalah dia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau Syekh Ibnu Utsaimin nanti syaratnya jadi lima. Syarat dikatakan taubat itu sah. Ada lima jadinya. Tiga poin diambil dari penjelasan Al-Imam An-Nawawi, dua poin tambahan yang beliau sebutkan. Dua poin tambahan itu adalah, satu, dia harus ikhlas di dalam bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Dia harus ikhlas. Taubatnya itu karena Allah, bukan karena yang lainnya. Dia meninggalkan kemaksiatan itu karena Allah, bukan karena takut kepada pimpinan perusahaan, misalkan. Takut kepada waliul amr, karena waliul amr akan menghukum dia kalau dia tidak bertaubat dari minum-minuman keras. Bukan. Tapi dia meninggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, tambahan yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin adalah dia melakukan taubat itu di waktu diperbolehkannya bertaubat. Dia melakukan taubat itu di waktu diperbolehkannya bertaubat. Ya. Karena ada waktu-waktu tidak boleh lagi taubat. Taubat sudah tertutup. Taubat itu baru sah jika dilakukan di waktu boleh bertaubat. Nah, kapan waktu boleh bertaubat? Waktu yang diizinkan untuk bertaubat itu ada dua. Waktu bagi manusia seluruhnya dan waktu bagi orang per orang. Ya. Waktu bagi manusia seluruhnya masih boleh bertaubat selama matahari belum terbit dari arah barat. Selama matahari belum terbit dari arah barat, maka masih terbuka peluang bertaubat. La tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah. Wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu'ash syamsu min maghribiha. Dalam hadis Nabi menyatakan, tidaklah terputus perintah berhijrah hingga terputus taubat. Tidaklah terputus hijrah sampai terputus taubat. Dan tidaklah terputus taubat hingga matahari terbit dari arah barat. Nah, ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Tidaklah terputus taubat hingga matahari terbit dari arah barat. Nah, selama seorang bertaubat pada saat matahari masih terbit dari arah timur, masih diterima taubatnya. Tapi kalau seorang sudah bertaubat ketika matahari terbit dari arah barat, pada saat itu tidak bermanfaat lagi keimanan seseorang. Tidak diterima taubatnya pada waktu itu. Nah, ini untuk manusia secara umum. Sedangkan bagi setiap orang beda-beda. Karena selama seorang itu belum sakaratul maut, nyawa belum sampai di kerongkongan. Selama nyawa belum sampai di kerongkongan, ya, maka masih boleh ada taubat bagi dia. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. Dan bukanlah taubat itu bagi orang-orang yang melakukan kejahatan sampai ketika maut telah mendatanginya, sudah hampir mati, sudah nyawa sampai di tenggorokan, di kerongkongan, dia baru berkata, aku bertaubat sekarang. Surat An-Nisa ayat 18. Sudah terlambat, Bung, kalau antum taubat saat itu. Kenapa tidak sebelumnya? Sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Nah, dalam hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah menerima taubat seseorang hamba selama nyawa belum sampai di kerongkongan, sudah berat untuk berbicara. Sudah hampir mati sudah. Nah, jadi kesimpulannya ada 5 syarat yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin yang menunjukkan taubat bisa diterima. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia ikhlas meninggalkan kemaksiatan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia menyesal atas perbuatan dosanya. Yang ketiga, dia bertekad kuat secara jujur dan ikhlas untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya. Yang keempat, ya, dia tinggalkan dosa itu. Ya. Yang kelima, taubat itu dilakukan saat masih terbuka waktunya. Selama matahari belum terbit dari arah barat dan selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Nah, kayak itu taubat yang bisa diterima masih. Nah, sampai di sini apa tadi yang saya sampaikan bisa diterima? Nah, alhamdulillah. Nah, tadi yang hadir, baik. Mungkin ada satu yang bisa mengulang. Tafadhal, salah satu dari antum ada yang bisa mengulang. Apa saja syarat diterimanya taubat? Tafadhal, ada yang mau menjawab? Ada, pilih saja namanya. Dipilih namanya? Nah. Baik. Abu Muhammad Anwar. Mungkin bisa menjawab. Salah satu bertekad kuat untuk meninggalkan masyarakat. Ya, ada berapa syarat untuk dikatakan taubat itu sah diterima? Ada 5. Ya? 5. Ada 5. Nah. Apa saja itu? Yang satu, itu menyesal. Menyesal dengan perbuatan. Ya. Yang kedua, bertekad kuat untuk meninggalkan kemaksiatan. Naam. Yang ketiga, ikhlas kerana Allah. Naam. Bersabar pada masa dan waktu dan waktunya. Maksudnya, naam. Matahari, selagi matahari keluar daripada barat atau nyawa belum di kerongkongan. Naam. Satu. Itu ya. Nah, ada 5 jika itu terkait dengan Allah saja. Yang pertama, ikhlas karena Allah, bertaubat itu harus ikhlas kepada Allah. Yang kedua, dia, ini urutannya bebas ya, dia tinggalkan kemaksiatan itu. Yang ketiga, dia menyesal telah melakukan perbuatan dosa, merasa bersalah. Yang keempat, dia berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang. Yang kelima, dia lakukan taubat itu di saat masih diizinkan bertaubat, sebelum matahari terbit dari arah barat dan sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Menjadi 6 jika itu terkait dengan manusia yang lain. Jika itu terkait dengan manusia yang lain, menjadi 6. 6, yaitu dia kembalikan haknya atau dia minta maaf, minta dihalalkan. Nah, baik, sekarang kita ulang lagi. Ana khawatir ini perlu dimurojaah karena ana khawatir ada masalah dari komunikasi kita di connection ya, sehingga ucapan anak ada yang terputus, tidak sampai pada antum, atau antum salah dalam memahami. Berikutnya, jika kita dosa menggibah saudara kita, sesama muslim, bagaimana cara kita bertaubat dari dosa itu? Jika kita terlanjur ghibah terhadap saudara kita sesama muslim, bagaimana cara kita bertaubat dari dosa itu? Ada yang bisa menjelaskan? Atau saya sebut nama Abu Tawil? Ah, Abu Tawil Alif. Apakah bisa menjawab? Kalau kita satu cara untuk minta membuat baik ya, membuat baik, berdoakan dia orang yang kita ghibah tu. Dan kita, kalau sesiapa yang kita ghibah tu, kita harus menceritakan kebaikan seseorang itu. Ahsan tu. Jadi ada dua keadaan ya. Kalau orang itu sudah tahu kita menggibah dia, maka kita minta maaf kepada dia. Tapi kalau dia tidak tahu kita gibah, maka jangan beritahukan ke orang itu. Cukup kita melakukan dua hal. Kita jelaskan kebaikan orang-orang itu di majelis tempat kita menggibah dia. Yang kedua, kita mintakan ampunan kepada Allah agar Allah mengampuni dia. Nah, baik. Sekarang bagaimana dengan seorang yang dulunya dia punya harta banyak? Dia punya harta banyak. Dia kemudian dengan harta itu dia bermaksiat kepada Allah. Dia keluarkan untuk berjudi, ya, gambling. Dia keluarkan untuk berzina, waliyahubillah, harta itu. Nah, dia beli minuman-minuman keras. Nah, tapi dia kemudian jatuh miskin. Fakir, tidak punya uang lagi. Cuma dia, sekarang dia bertaubat. Saya bertaubat sudah. Tidak akan lagi berbuat zina, tidak akan lagi minum-minuman keras. Ya. Karena dia sudah tidak punya uang. Habis uangnya. Nah, cuma dalam hatinya masih menyimpan, nanti kalau saya punya uang lagi ya, saya mungkin saja akan melakukan hal-hal yang telah saya lakukan. Nah, apakah orang ini sah taubatnya ataukah tidak? Kalau tidak, syarat apa yang terlewat dari dia, yang tidak ada pada dia? Nah, saya ulang. Ada seorang sebelumnya kaya, punya banyak uang. Pada saat dia punya banyak uang, dia gunakan hartanya untuk bermaksiat kepada Allah. Berbagai macam kemaksiatan. Dia beli minuman-minuman keras, dia pakai berjudi, dan sebagainya. Nah, setelah itu dia jatuh miskin. Jatuh fakir, tidak punya uang sama sekali. Akhirnya dia menyatakan, saya berhenti sudah. Tidak mau melakukan kemaksiatan-kemaksiatan itu. Karena dia tidak punya uang lagi. Tapi dalam hatinya sebenarnya masih ada keinginan, kalau nanti saya punya uang lagi, mungkin saya akan melakukan perbuatan kemaksiatan-kemaksiatan yang lama. Begitu. Apakah orang ini disebut sebagai benar-benar bertaubat, sah taubatnya, atau tidak? Kalau tidak, kenapa dia tidak sah taubatnya? Apakah ada salah satu syarat yang tidak dia lakukan? Syarat apa itu? Mungkin ada yang bisa jawab? Mungkin Abu Asia. Taubatnya enggak diterima kerana ada yang bisa jawab? Ada tiga syurut yang tidak di apanya amalkan ataupun dirasakan daripada orang ini. Ya. Nombor satu, dia tidak berazam, benar-benar berazam untuk meninggalkan maksiat itu kerana masih ada di dalam hatinya untuk apanya melakukan lagi kalau ada wang. Ustaz. Enam. Jadi dia, nombor satu, dia tidak berazam dengan betul untuk meninggalkan. Nombor dua, yang enam, dia dengan itu dia tidak ikhlas. Pasal dia tidak betul-betul berazam untuk meninggalkan. Tidak ikhlas. Dia tidak ikhlas kerana tidak benar-benar berazam untuk meninggalkan maksiat itu. Dan ketiga, dia tidak merasa kesal kerana dia, kalau dia benar-benar rasa kesal, dia tak akan ada rasa yang dia mau mengulangi. Jadi rasa kesal enggak ada di situ. Jadi tiga syurut. Ustaz. Karena bisa mendengar jawaban antum, dua syarat tadi, afwan. Syarat yang ketiga nah, tidak jelas. Tapi insya Allah penjelasan antum sudah benar. Ya. Alhamdulillah. Itu yang tadi dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan juga kita sedikit baca dalil-dalil dalam Al-Quran yang akan beliau jelaskan. Al-Imam An-Nawawi menyatakan, kita selesaikan ucapan Al-Imam An-Nawawi insyaallah, waqad tadhaharat dalailul kitab was sunnah wa ijma'ul ummah ala wujubit taubah. Dan telah nampak jelas dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan juga kesepakatan ijma dari umat tentang wajibnya bertaubat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan bertaubatlah kalian kepada Allah seluruhnya, jami'an, seluruhnya. Ayyuhal mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun. Agar kalian mendapatkan keberuntungan. Surat An-Nur ayat 31. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk bertaubat seluruhnya. Maka tidak ada perkecualian, semua harus bertaubat. Selama dia beriman kepada Allah, maka dia harus bertaubat kepada Allah. Tidak bisa dia mengatakan, saya mukmin, sepertinya dosa saya sedikit, atau kayaknya saya tidak salah, tidak berdosa sama sekali. Nah ini tidak bisa, tidak boleh demikian. Karena setiap orang pasti akan berdosa. Setiap orang meskipun dia harus bertaubat kepada Allah. Karena Allah menyatakan jami'an, seluruh kalian. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Maka ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa agar kita mendapat keberuntungan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita bahagia, kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat An-Nur ayat 31. Nah, jangankan kita, manusia yang paling baik setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku doa yang aku baca di dalam salatku. Nabi mengajarkan, Rabbi inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik innaka antal ghafurur rahim. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah mendzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Maka ampunilah aku dengan ampunan yang ada di sisimu. Sesungguhnya engkau adalah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini Abu Bakar. Diajari oleh Nabi SAW untuk mengatakan, saya mendzalimi diri saya dengan kezaliman yang banyak, ya Allah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, manusia yang paling bertakwa kepada Allah setelah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan kita? Nah, tentu kita jauh lebih banyak lagi mendzalimi diri kita. Tentu kita harus lebih banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Dan hendaknya kalian beristighfar kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya. Perintah Allah. Hendaknya kalian beristighfar kepada Rabb kalian, kemudian bertaubat kepadanya. Surat Hud ayat 3. Nah, Nabi SAW beristighfar kepada Allah sehari minimal 100 kali. Maka kita hendaknya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minimal 100 kali. Apakah kita sudah beristighfar hari ini 100 kali? Kita bisa tanyakan kepada diri kita, kita tanyakan kepada istri kita, nah, agar mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya dengan ucapan, tapi dengan melakukan syarat-syarat tadi. Nah, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang bisa menghapus dosa. Nasuha, menghapus dosa. Surat At-Tahrim ayat 8. Allah perintahkan kepada orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang menghapus dosa, yang memenuhi syarat-syaratnya. 5 tadi syarat-syaratnya, baru dikatakan taubat itu nasuh, menghapus dosa, jika dia memenuhi syarat-syarat yang dijelaskan oleh para ulama kita. Nah, Al-Imam An-Nawawi, dan dilengkapi oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan siang hari ini. Mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu. Insyaallah, barakallahu fiik Ustaz. Afika barakallahu. Satu soalan yang tak terkait tentang ayat dari surah Nisa ayat nombor 3. Ayat, bagaimana ayatnya? An-Nisa ayat 3. Naam. An-Nisa ayat 3. Lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba'a fa in kuntum alla ta'dilu fawahidatan. Aw ma malakat aymanukum. Nah. Ayat ni bisa digunakan sebagai dalil untuk kaum muslimin yang boleh kahwin 4 isteri, kan? Ya. Jadi kalau orang yang kahwin lebih daripada 4, misal ada isteri kelima, apakah perbuatan itu haram ataupun dia berdosa? Naam. Perbuatan itu haram berdasarkan zahir ayat ini. Wa thulatha wa ruba'. Sebentar saya lihat dulu tafsirnya. Tafsir dari Syekh Ibnu Katsir rahimahullah. Biasanya beliau menyebutkan hadis yang lebih khusus. Nah, qala Asy-Syafi'i, berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yajma'a baina akthari min arba'i niswah. Telah jelas dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan dari Allah bahwa tidak boleh bagi seorang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan istri lebih dari 4. Nah. Ini perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Nah. Coba saya lihat lagi, mungkin ada hadis yang tegas. Nah, ini ada hadis juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anna Ghailan bin Salamah kana indahu asyrata niswah fa aslama wa aslamna ma'ah. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Ghailan bin Salamah, nama seorang sahabat namanya Ghailan bin Salamah, dia memiliki 10 istri. Kemudian Ghailan bin Salamah masuk Islam dan istrinya juga masuk Islam semua. 10 istrinya masuk Islam. Fa'amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam an yakhtara minhunna arba'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ghailan bin Salamah untuk memilih 4 istri saja. Memilih 4 istri saja. Ini disebutkan dalam Sunan An-Nasa'i. Nah. Jadi sesiapa yang nikah lebih dari 4, maka itu tidak sah dan dianggap seperti zina, ya. Nah. Ada lagi hadis. Hadis dari riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat Al-Harith bin Qais bin Umairah Al-Asadi. Al-Harith bin Qais bin Umairah Al-Asadi radhiyallahu anhu, beliau berkata, aslamtu wa indi thamani niswah. Saya masuk Islam dan saya pada waktu itu punya 8 istri. Fadakartu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku menyampaikan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ikhtar minhunna arba'an. Nabi menyatakan, pilihlah 4 istri saja. Kata Ibnu Katsir, wa hadzal isnad hasan. Sanad hadis ini hasan. Ya. Jadi paling tidak kita dapat 2 hadis. Hadis yang pertama riwayat An-Nasa'i dari Ibnu Umar bahwasanya seorang sahabat yang bernama Ghailan bin Salamah punya istri 10. Ketika masuk Islam bersama istrinya, Nabi menyuruh untuk memilih hanya 4 saja. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Al-Harith bin Qais bin Umairah. Al-Harith bin Qais bin Umairah Al-Asadi, dia masuk Islam, dia punya 8 istri. Ketika disampaikan kepada Nabi, ya, Nabi menyatakan, ikhtar min hunna arba'a, pilihlah 4 saja. Maka ini menunjukkan bahwa itu kewajiban. Lebih dari itu haram. Lebih dari itu haram. Karena memisahkan suami dari istri itu adalah suatu hal yang berat. Itu suatu hal yang disenangi oleh syaitan, oleh iblis, untuk memisahkan suami dengan istrinya. Maka kalau bukan suatu hal yang haram, maka Nabi tidak akan menyuruh hanya memilih 4 saja. Akan Nabi perbolehkan. Nah, ini yang disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Bisa dipahami? Nah, Ustaz, jelas. Nah, lagi satu soalan. Ayo. Ustaz, saya mau konfirmasi dengan Ustaz tentang hal ini. Ana ada baca yang kalau seseorang baca satu askar ni akan diganti dosa-dosanya dengan benda yang baik. Ya. Jadi askar apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammad. Salah. Bukan. Bukan, salah. Ya. Apa sih ada? Sebentar ya, Ustaz. Ya, nah. Nah, mungkin bisa kalau antum sudah menemukan, antum bisa tanyakan. Nah, lafadznya bisa via WhatsApp bisa. Insya Allah nanti Anda akan bantu carikan bagaimana penjelasan ulama tentang hari hal itu. Insya Allah. Nah. Baik, insya Allah. Sayyid, nah, sudah 1 jam lebih 1 menit kita. Assalamualaikum. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga keikhlasan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga semangat kita di atas dalam mempelajari sunnah Nabi, di dalam mengamalkan sunnah Nabi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan taufik kepada kita agar kita dalam beramal di dalam agama Islam ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dipahami oleh para salafus salih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.